Mitra Bisnis, pemerintah mengusulkan pejabat negara yang terbukti secara administratif menyalahgunakan wewenang jabatan sehingga menimbulkan kerugian negara tidak dikenai tuntutan pidana, melainkan hanya diwajibkan mengembalikan semua kerugian negara itu. Selama ini, pemerintah menilai ancaman sanksi pidana justru membebani kinerja birokrat karena mereka khawatir terhadap ancaman pidana atas kebijakan yang mereka keluarkan. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, bagaimana komentarnya soal ini? Kan kalau kita melihat birokrasi itu kan suatu masalah yang memang ongoing di Indonesia. Kita selalu sebut sudah mencoba untuk melakukan birokrasi reform, pemerintah sudah seringkali mengupayakan hal itu. Tapi kan ini suatu yang sudah mendarah daging, saya rasa secara mentalitas juga sudah waktunya lah, kurun waktu yang lama. Jadi tidak mudah gitu untuk mengubah mentalitas, cara pikir maupun cara beroperasi daripada teman-teman kita di sana. Jadi saya pikir walaupun upaya dan mungkin ya perbaikan-perbaikan sudah dilakukan, ya jelas kalau dari segi hasil ya masih banyak yang belum puas gitu ya. Ya tentu saja pemerintah pasti kan dalam mengeluarkan aturan tersebut kan juga pasti punya latar belakang gitu kan. Kenapa aturan tersebut? Karena mereka juga mau memproteksi pejabat negara yang nggak bisa melakukan tindakan maksimal karena dianggap selalu akan ada persepsi penyalahgunaan. Kalau lihat dari sisi itu memang ya benar juga gitu. Tapi dari sisi yang lain tentu saja itu tidak merefleksikan suatu yang positif. Jadi kelihatannya pemerintah mau memprotek orang-orangnya sendiri sehingga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak inline gitu dengan apa yang selama ini reformasi yang mau dilakukan. Tapi sekarang kita mesti berpikirkan ke arah yang lebih panjang. Sebenarnya dampak dari sisi yang lain ini bagaimana? Of course, hal semacam ini kan it doesn't show a good sign gitu, nggak menunjukkan kiat yang bagus gitu. Kenapa pemerintah mau sampai mau memproteksi seperti itu gitu loh, sampai harus apa membuat aturan yang benar-benar basically selama ini kan masyarakat kan kita coba menyalurkan bahwa kalau yang bersalah ya harus ditindak pidana begitu kan. Itu kan yang selama ini diinginkan KPK juga dan segala macam. Nah ini kan sekarang kelihatan memberikan satu proteksi. Kami mengerti alasannya, tapi sepertinya timing seperti ini untuk keluarkan dengan satu aturan seperti itu pasti banyak negatif reaction-nya gitu loh. Karena kita jadi tanya keseriusan pemerintah, benar nggak sih mau melakukan reform birokrasi ini gitu. Tapi Bu Sinta, bukankah dengan menempatkan individu-individu yang berkualitas dan kompeten di struktur birokrasi dan pemerintahan, seharusnya tidak perlu ada usulan proteksi yang seperti ini? Betul, betul. Dan ini kan gini, kita mengeneralisasi semuanya ya. Kalau kita ngeliat pejabat negara itu kan banyak sekali dengan segala macam level. Mengubah 1-2 orang mungkin gampang, merubah ratusan ribu orang, jutaan orang itu tidak mudah gitu. Jadi menurut saya jelas kalau kita bicara dengan orang-orang yang kompeten, mungkin yang tahu persis apa yang dia lakukan, mungkin dia merasa oh tidak perlulah saya di pokoknya saya jelas apa yang saya lakukan ini seperti ini. Tapi kan banyak yang selalu jadi abu-abu kan. Kadang-kadang bukan hanya dari segi kompetensi, tapi apa keputusan-keputusan yang diambil itu sudah dianggap benar, tapi ternyata ada latar belakang yang salah atau bagaimana. Ini hal-hal yang kenapa pemerintah merasa oh ini kelihatannya pejabat-pejabat ini mesti diproteksi dari sisi itu gitu. Jadi kalau menurut saya pada saat ini, saya nggak mengatakan itu salah atau benar, tapi prinsipnya, timingnya ini loh, pada saat Indonesia mau menunjukkan kita ini benar-benar reformasi birokrasi yang maksimal, keluar dengan aturan seperti ini, itu. Lantas bagaimana peran seorang pemimpin yang baik untuk bisa mendukung reformasi birokrasi secara keseluruhan, Bu Sinta? Jelas dong ya, kita kan selalu lead by example. Jadi kalau kita mulai dari atasnya sudah baik, paling tidak akan membantu. Saya nggak bilang semua reformasi itu dari atas, kalau atasnya di reform, bawahnya pasti ke reform, enggak. Tapi paling tidak, atasan itu menjadi contoh dari bawahan. Jadi kalau memang dibersihkan dan dari atas itu sudah menunjukkan sesuatu komitmen yang jelas, saya rasa akan dengan sendirinya budaya daripada organisasi tersebut ya akan pelan-pelan juga berubah. You have to be leadership by example kan. Demikian Ketua Apindo Sinta Wijaya Kamdani, saya Gery Sadewa.